Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sudarlun, senang sekali pagi ini kita kembali bersua dalam rangkaian berita pagi mulai dari Aceh nasional dan internasional. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di beberapa stasiun radio daerah, diantaranya Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Lok Semawe, Radio Megapun 105,6 FM Sigli, Radio Amanda 104 FM Takengon, dan Radio Klote 101,1 FM Aceh Selatan. Inilah berita pagi edisi hari ini Jumat 26 Maret 2021 bersama saya Ardiansyah dan rekan saya Ariga. Terima kasih rekan Ardi, kita awali berita pagi ini dari Aceh Tamiang yang dilaporkan Rahmat Wiguna. Syedaralun dari Aceh Tamiang diberitakan, satu truk bermuatan sawit terguling di Jalan Nasional Banda Aceh, Medan. Tepatnya depan Mapolres Aceh Tamiang, sehingga muatan sawit tumpah ke badan jalan pada Kamis kemarin. Kecelakaan tunggal ini dialami truk BL9481L yang sedang dalam perjalanan dari Lok Semawe menuju Gerbang Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun tumpahan tandah buah segar atau TBS kelapa sawit ini di badan jalan sempat mengganggu arus lalu lintas. Kanit Laka Polres Aceh Tamiang, A. Nasri Gultom, menjelaskan dua awak truk itu telah diamankan untuk dimintai keterangan. Diketahui truk tersebut dikemudikan Ferizal 26 tahun, warga Dewantara Aceh Utara, dan Kernet Ridwan Effendi 38 tahun asal Muara II Lok Semawe. Berdasarkan keterangan keduanya, truk itu dalam perjalanan dari Lok Semawe ke Gerbang Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, tiba-tiba truk mengalami remblong. Kondisi ini menyebabkan laju truk hilang kendali. Untuk menghindari terjadinya tabrakan dengan kendaraan lain, sopir truk mengaku sengaja mengarahkan truk ke pulau jalan. Hantaman ke pulau jalan itu membuat keseimbangan truk hilang hingga truk terguling. Dibutuhkan proses dan waktu panjang bagi polisi untuk mengevakuasi badan truk dan tumpahan sawit dari badan jalan. Dalam kasus ini, pemilik truk diprediksi merugi sekitar 20 juta rupiah. Kita lanjut lagi berita pagi ini Sudarlun, setelah dari Aceh Tamiang, kali ini ada berita dari Aceh Jaya yang dilaporkan Rizky Bintang. Sudarlun, bayi bernama M. Al-Faizi berusia 36 hari meninggal dunia Kamis kemarin. Penyebab bayi tersebut meninggal dunia diduga akibat terjadi penganiayaan yang dilakukan kakek tirinya di desa Tui Kareng, Kecamatan Pasiraya, Aceh Jaya. Informasi yang dihimpun bayi malang ini awalnya mengalami sesak napas dan dilarikan ke puskesmas Pasiraya. Namun tiba di puskesmas, si bayi dinyatakan sudah meninggal. Bayi ini mengalami sesak napas diduga karena penganiayaan yang dilakukan kakek tirinya. Geci desa Tui Kareng Asmadi membenarkan jika ada bayi yang meninggal dunia di desanya. Bayi itu diduga sempat dianiaya oleh kakek tirinya. Bahkan sang kakek diduga memberi racun pada bayi tersebut. Kapolsek Tenom Ibtu Alfata membenarkan kejadian tersebut. Pihak kepolisian sudah mengamankan seorang pria yang diduga menganiaya korban. Namun Kapolsek tidak bisa memberikan keterangan lebih lanjut karena kasus ini sudah ditangani Polres Aceh Jaya. Syedaralun, setelah dari Aceh Jaya, kali ini ada berita dari Banda Aceh yang dilaporkan Mas Rizal. Syedaralun Ismawati, 35 tahun, ibu tunggal dua anak korban kebakaran di Gampung Lam Hasan, Kecamatan Pekanbada, Aceh Besar, kembali menerima bantuan dari Baitul Mal Aceh. Kali ini bantuan yang diberikan berupa satu unit hunian sementara yang akan dibangun dengan dana zakat Senif Garimin sebesar 25 juta rupiah. Hunian sementara ini merupakan bantuan tahap lanjut dari Baitul Mal Aceh sebelumnya pasca kebakaran yang menghanguskan seluruh harta bendanya pada Rabu 17 April 2021 lalu. Ismawati juga menerima bantuan masa panik sejumlah 3 juta rupiah dari Baitul Mal Aceh. Anggota Badan Baitul Mal Aceh, Mukli Syaya, mengatakan Bantuan awal ditunjukkan untuk membantu keluarga Ismawati di masa panik. Kemudian tim Amil turun untuk mengkaji kondisi faktualnya lebih lanjut. Dari hasil kajian itu, diputuskan untuk membangun huntara atau hunian sementara. Pembangunan huntara dilakukan setelah mempertimbangkan keadaan Ismawati yang berstatus ibu tunggal dua anak tersebut dan memiliki penghasilan di bawah upah minimum regional. Selain itu, Isma belum memiliki hunian pribadi. Terkait proses pembangunan huntara tersebut, Kamas Pemberdayaan BMA Arif Arman menjelaskan tidak ditangani langsung oleh Baitul Mal Aceh. Skema bantuan yang diterapkan adalah dengan memberikan dana tunai yang ditransfer langsung ke rekening mustahik atau penerima manfaat. Dana disalurkan dalam dua tahap, yaitu 50% sebelum pembangunan dan 50% sisanya setelah huntara selesai. Mustahik menggunakan dana tersebut untuk membangun huntara secara swadaya. Saat ini pembangunan huntara baru dimulai, ditargetkan dapat ditempati oleh Ismawati bersama anak-anaknya sebelum masuk bulan suci Ramadan. Sudahlun dari Banda Aceh, kita beralih ke Nagan Raya bersama laporan Rizwan. Polres Nagan Raya menangkap pria berinisial SK 31 tahun warga desa Menasah Daya, Kecamatan Betung, Kabupaten Nagan Raya karena terlibat kasus penggelapan sepeda motor. Pelaku membawa kabur sepeda motor milik Teku Ridwan warga Desa Kulu, Kecamatan Senagan yang bekerja sebagai wartawan media online di Nagan Raya. Kasat Reskrim Polres Nagan Raya AKP Mahfud mengatakan pelaku membawa kabur sepeda motor milik Ridwan yang diparkir di depan warung. Kemudian korban melaporkan kasus tersebut ke polisi sehingga dilakukan penyelidikan. Polisi akhirnya berhasil membekuk pelaku di sebuah warung kopi di kawasan Kuala Pesisir, Nagan Raya. Bersama pelaku, polisi ikut mengamankan sepeda motor milik korban jenis Supra X sebagai barang bukti. Selanjutnya pelaku dibawa ke Polres guna pemeriksaan. Atas perbuatannya, pelaku SK disangkakan dengan pasal 372 KUH Pidana. Kini pelaku SK yang berprofesi sebagai petani telah ditahan di Mapolres Nagan Raya untuk proses hukum. Syadaralun, kita lanjutkan kembali berita pagi ini. Setelah dari Nagan Raya, kali ini ada berita dari Bandar Meriah yang dilaporkan Budi Fatria. Syadaralun, bocah bernama Azwa Askia, 8 tahun warga Gampung Musara 58, Kecamatan Pituri Megayu, Kabupaten Bandar Meriah, mengalami luka parah usai ditabrak oleh mobil jenis Carry Pickup Rabu kemarin. Bahkan korban yang tidak sadarkan diri langsung dilarikan di Puskesmas Singah Mulo. Usai menabrak korban, pengemudi mobil langsung tancap gas melarikan diri ke arah Kampung Musara Pakat. Melihat kejadian itu, warga segera melaporkan ke pihak kepolisian. Kapolsek Pituri Megayu, Ibda Dasril, mengatakan setelah mendapatkan laporan warga, pihak kepolisian bergegas mengejar mobil yang menabrak korban. Akhirnya, polisi berhasil mengamankan mobil Carry Pickup, nomor polisi BK807JE. Pemilik mobil tabrak lari bernama Selamet, 47 tahun. Warga Gampung Mekar Ayu, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bandar Meriah ikut ditangkap. Polisi juga mengamankan dua orang penumpang bernama Kidam Gustia, 17 tahun, dan Sigit, 28 tahun, untuk dimintai keterangan. Dalam pemeriksaan di Mapolsek, sopir mobil Carry mengakui bahwa dirinya yang menabrak bocah Nazwa Askia tersebut. Kecelakaan itu terjadi secara tidak disengaja. Karena takut diamuk massa, sopir memilih melarikan diri ke arah Kampung Musara Pakat dan berputar arah ke Kampung Singah Mulo hingga mampir di rumah warga bernama Yet. Akhirnya mobil tabrak lari tersebut berhasil diamankan polisi. Kini pelaku ditahan di Mapolsek Pituri Megayu untuk proses hukum. Sudarlun dari Bener Meriah, kita beralih ke Loksmawe bersama laporan Saiful Bahri. Sudarlun, sebanyak 36 dari 92 Rohingya yang selama ini ditampung di BLK Desa Menasah Mekandang, Kecamatan Muara II Loksmawe, dipindahkan ke Medan, Sumatera Utara. 36 Rohingya tersebut dibawa ke sebuah penampungan kawasan Padang Bulan, Medan, Sumatera Utara, Kamis malam dengan menggunakan dua unit bus. Juru bicara Satgas Penanganan Pengungsi Dr. Andes Marzuki mengatakan pemindahan Rohingya dari Loksmawe ke Medan untuk menindaklanjuti surat Kemenko Polhukam. Untuk tahap pertama, 36 pengungsi yang dipindahkan. Dari Loksmawe ke Medan, pengungsi dibawa dengan menggunakan bus. Pengungsi juga akan didampingi utusan Pemko Loksmawe, petugas imigrasi, aparat kepolisian TNI, Satgas COVID-19, dan petugas medis dari PMI Loksmawe. Mereka yang dipindahkan ke Medan termasuk dalam kelompok rentan, diantaranya anak tanpa pendamping, ibu hamil menyusui, serta memiliki penyakit kronis. Selebihnya 54 orang lagi akan dipindahkan pada tahap selanjutnya. Syahdar Alun, sekarang kita beralih ke berita nasional. Untuk informasi nasional, ada kabar seputar kuasa hukum Habib Rizik Sihab siap bacakan eksepsi di persidangan. Syahdar Alun, tim kuasa hukum Habib Rizik Sihab menyatakan pihaknya siap membacakan nota keberatan atau eksepsi dalam persidangan yang dijadwalkan pada Jumat ini di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Sebelumnya, dalam persidangan pada Selasa 23 Maret 2021, Habib Rizik Sihab dan kuasa hukumnya menolak membacakan eksepsi karena sidang digelar secara virtual. Selain itu, dokumen eksepsi masih mau diperbaiki. Anggota tim kuasa hukum Habib Rizik, Ajis Yanuar, mengaku bersyukur Majelis Hakim di PN Jakarta Timur mengabulkan permohonan Habib Rizik untuk mengikuti persidangan secara tatap muka. Persidangan secara virtual dianggap Habib Rizik dan tim kuasa hukum merugikan karena kerap mengalami gangguan teknis. Majelis Hakim sebelumnya telah mengingatkan bahwa pada Jumat ini menjadi kesempatan terakhir bagi Habib Rizik sebagai terdakwa dalam kasus dugaan pelanggaran kekarantinaan kesehatan untuk membacakan eksepsi. Jika Habib Rizik kembali menunda-nunda, maka pengadilan menganggap ia tidak menggunakan hak menyampaikan keberatan atas dakwaan terhadap dirinya. Sidang tatap muka Habib Rizik yang dikabulkan untuk dua perkara, yakni perkara terkait kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat, serta perkara terkait kasus kerumunan dan pelanggaran protokol kesehatan di Megamendung, Puncak, Kabupaten Bogor. Sudahlun, kita tutup informasi pagi ini dengan berita internasional. Info pagi dari mancanegara, Arab Saudi tangkap dua pria hendak kirimkan kain Ka'bah ke luar negeri. Merupakan rangkaian informasi pagi sekaligus mengakhiri info pagi kita untuk edisi hari ini. Sudahlun, otoritas keamanan Arab Saudi menangkap dua pria asal Asia terkait kepemilikan 7 potong kain Ka'bah atau kiswah. Kain penutup Ka'bah itu diketahui akan dikirimkan ke luar negeri. Kepolisian setempat menyebutkan bahwa 7 potong kain kiswah itu akan dikirim ke luar negeri melalui pos Saudi cabang distrik Al-Sasa di Mekah. Dua tersangka yang ditangkap tersebut berkewarganegaraan Pakistan. Kepada polisi, kedua pria ini mengaku membeli kain Ka'bah itu dari seorang penjual asal India di Mekah dengan harga 300 rial atau 1,1 juta rupiah. Kedua pria itu kini berada dalam tahanan sebelum kasusnya diserahkan kepada penuntutan umum untuk diinterogasi lebih lanjut dan persidangan. Diketahui kain penutup Ka'bah diganti setahun sekali atau tepatnya pada hari ke-9 bulan Zulhijjah setelah para jamaah berangkat ke Gunung Arafat sebagai persiapan menerima jamaah keesokan paginya yang bertepatan dengan Idul Adha. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai di Batas Kota, demikian informasi pagi edisi Jumat 26 Maret 2021. Informasi pagi Serambi FM ini juga dapat Anda ikuti kembali esok pagi pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Informasi pagi ini juga bisa Anda dengarkan melalui situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram kami @serambifm. Sudarlun, wassalamualaikum.